Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Sabtu 2 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah dan Ilham. Aparat Polsek Tringgading ringkus 5 pelempar bus Kurnia. Polisi gagalkan penyeludupan 50 ton gula impor dari KMP BRR di Balohan Sabang. Lagi aparat Polres Aceh Tenggara amankan 18 kg ganja. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, aparat kepolisian dari Polsek Tringgading, Pidijaya, sejak Jumat malam dan dini hari tadi, meringkus 5 pelaku pelempar bus angkutan umum Kurnia dan Anugrah. Mereka ditangkap di 2 titik dalam kecamatan setempat. Dari Tringgading, Idris Ismail melaporkan. Kapolres Pidia KBPM Ali Hadapi melalui Kapolsek Tringgading, Ibda Mulyadi, mengatakan penangkapan 5 pelaku pelempar bus angkutan Anugrah BL7890AA dan bus Kurnia BL7580PB tersebut telah menjalani penyidikan selama 2 hari. Kelima pelaku pelemparan bus umumnya dari kalangan remaja. Kelima pelaku itu masing-masing ZK bin Z 14 tahun, Hadi bin S 16 tahun, MI bin JF 16 tahun, MS bin AR 16 tahun, dan SB bin SJ 17 tahun. Semuanya warga Gampung Deha Ujung Pangwa. Kelima pelaku mengakui melakukan pelemparan dengan motif sekedar iseng. Kelima pelaku pelemparan bus lebaran itu hingga kini masih diamankan di Mapolsek Tringgading untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saudara Lun, Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwianto menyebutkan mobil dam truk nomor polisi DA1758KB yang ditembak orang tak dikenal saat melintasi Jalan Perlak Lokop di Gampung Berandang, Kecamatan Ranto Perlak Aceh Timur pada Jumat malam itu menggunakan proyektil tajam dengan senjata airsoft gun. Dari ID, Seni Henry melaporkan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, benda yang menembus kaca mobil dam truk diduga bukan proyektil senjata api karena dari dalam mobil ditemukan peluru jenis mimis. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur AKP Budina Suhawaruwu mengatakan saat ini masih melakukan pengejaran terhadap tersangka. Pelaku yang menembak truk diduga dari jarak dekat dan bukan menggunakan proyektil senjata api karena dari dalam dashboard mobil ditemukan peluru airsoft gun. Ia meminta masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Polres Aceh Timur yang masih memiliki atau menyimpan senjata api untuk segera menyerahkan kepada aparat keamanan baik Polri maupun TNI. Saudara Lun, Satuan Narkoba Polres Aceh Tenggara dini hari tadi menangkap pemilik ganja seberat 18 kg di Lawe Pakam, perbatasan Aceh Tenggara, Sumatera Utara. Dari Kutacane, Asnawi Lui melaporkan. Kedua tersangka yang ditangkap SJ, 18 tahun, sopir bus, warga Supi Musara, Kecamatan Pantan Cuaca Gayo Lues, dan YN, 22 tahun, wira swasta warga desa Kute Linteng, Kecamatan yang sama. Kapolres Aceh Tenggara KBP Edi Bastari mengatakan telah menangkap dua tersangka pemilik ganja kering siap edar. Narkotika tersebut dibawa dengan mobil angkutan umum Bintang Tanijaya BL1248AB. Barang bukti ganja disimpan di dalam kotak speaker dan dinding belakang mobil seberat 18 kg. Saat ditemukan, ganja itu terbungkus di dalam plastik lakban berwarna kuning sebanyak 18 bal dan direncanakan dibawa ke Kota Medan, Sumatera Utara. Dari pengakuan tersangka, narkotika jenis ganja itu dipasok dari Gayo Lues. Tersangka bersama barang bukti kini diamankan di Mapolres Aceh Tenggara. Saudara Lun, jajaran kepolisian sektor Sukajaya Sabang berhasil menanggalkan upaya penyelundupan puluhan ton gula pasir dan beras ketan ke daratan Banda Aceh via Pelabuhan Balohan dini hari tadi. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kapolsek Sukajaya Ibda Afrinal kepada Serambi FM mengatakan dari pantauan yang dilakukan subuh tadi, ditemukan sekitar 1.000 sa atau 50 ton gula pasir dan beras ketan impor dari negeri jiran telah dimuat di dalam KMP BRR. Meski telah meminta untuk menurunkan, namun sebagian para nyak-nyak dan pekerja masih enggan menurunkan gula yang diselundupkan ke daratan Aceh tanpa membayar ongkos. Kapolsek Sukajaya dan 20 personil polisi ikut menurunkan gula tersebut. Penurunan gula dan beras ketan impor dari dalam kapal itu membutuhkan waktu hingga 2 jam, sehingga berdampak pada penundaan keberangkatan KMP BRR. Polisi juga meminta petugas bea cukai mengawasi barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan Balohan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyayangkan semakin maraknya penegak hukum yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan akhir-akhir ini. Dari Jakarta, Tribunnews.com melansir. Zulkifli Hasan mengatakan maraknya penegak hukum yang tertangkap tangan oleh KPK menunjukkan bahwa hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan. Dan hal itu menunjukkan bahwa mafia peradilan di Indonesia ada. Pria asal Lampung itu menilai perlu ada penanganan khusus dalam menghilangkan mafia peradilan di Indonesia. Dikatakannya juga Mahkamah Agung harus direformasi secara total agar mata rantai mafia peradilan dapat dihilangkan. Zulkifli yang juga ketua MPR RI itu mengatakan dirinya tidak heran saat maling ayam dihukum berat dan koruptor justru dihukum vonis ringan. Hal itu tidak terlepas dari peran mafia peradilan yang telah merusak tatanan hukum di Indonesia. Syedaralun Deputi Manajer Hukum dan Humas PT PLN Aceh, Tengku Bahrul Halid, mengingatkan para calon pemudik di Aceh untuk memastikan keamanan listrik di rumahnya sebelum meninggalkan rumah dalam waktu lama saat libur Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Bahrul mengatakan hindari listrik di rumah dari kemungkinan korsleting kebakaran atau rekening membengkak saat Anda mudik Lebaran. Sebaiknya peralatan rumah tangga yang menggunakan tenaga listrik seperti kulkas, televisi, penyejuk ruangan, dan kompor listrik tidak sekedar ditekan tombol off-nya, tapi lebih aman jika dicabut cok. Jika pemudik ingin meninggalkan rumah, namun dengan menyalakan lampu teras, dipastikan bahwa kondisi lampu dalam keadaan bagus. Jangan sampai memicu korsleting. Dan lebih aman memakai lampu sensor yang hanya akan hidup apabila suasana di sekitarnya mulai gelap. Ia mengatakan bahwa pelanggan PLN yang akan mudik untuk merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman ataupun mengisi liburan panjang meninggalkan rumah dalam waktu lama, lebih baik menugaskan seseorang penjaga rumah. Syedaralun penipuan dengan modus surat tercecer, mulai dari surat tanah, cek miliaran rupiah, muncul di Biren sejak kemarin. Si penemu surat tersebut mengetahui kalau aksi tersebut adalah penipuan berdasarkan penelusuran internet maupun berita media cetak. Dari Biren, Yusmandin melaporkan. Penemu surat tercecer adalah Mundasir, warga desa Gerugok, Kecamatan Gandapura. Kepada Serambi FM kemarin ia mengatakan, usai salat subuh kemarin ia keluar rumah dan mendapati satu amplop ukuran besar dibungkus plastik agar tidak basah terletak di ruas jalan depan rumahnya. Dalam amplop ukuran kertas folio berisi selembar surat yang dikeluarkan di Sprindakop dan UKM Kalimantan Selatan, surat dari Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan dan satu kwitansi Bank Danamon dengan nilai uang 2,7 miliar rupiah, semua atas nama Haji Anton Hanafi. Melihat surat-surat ini, Mudasir langsung teringat modus penipuan lama yang dimunculkan kembali. Modus ini seakan-akan surat tercecer, penemu akan menghubungi pemilik surat dan barulah dijalankan aksi penipuan. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak tertipu dengan modus penipuan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 2 Juli 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.